Mitra Bisnis, Kompas menulis, Yusril Iza Mahendra dalam sidang kasus suap harta Timur Daya mengatakan, pemberian sumbangan uang untuk Bupati Buol, Amran Batalipu, yang maju lagi dalam pilkada adalah sah menurut Undang-Undang Pilkada, sehingga tidak dapat dipidanakan. Yusril melanjutkan, pengusaha menjadi serba salah karena permintaan berkaitan dengan pekerjaan pengusaha. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai pernyataan itu? Ya begini ya, kalau saya itu sumbangan itu kan ada diperbolehkan, kan ada undang-undangnya dan peraturan pemerintahnya, mana yang boleh, berapa persen boleh, berapa banyak boleh, dan lain-lain itu kan ada aturan permainannya dan ada pertanggungan jawab accounting-nya. Itu adalah salah satu pembicaraan saya dengan Saudara Budi daripada jurubicara KPK itu, dia bilang bahwa kalau sumbangan itu yang dibilang bahwa ibunya Murdaya itu bahwa sumbangannya itu sebenarnya diminta bupati, tapi kalau menurut bupati bilang enggak, tapi itulah sumbangan itu enggak ada tanda terimanya juga mengkali untuk bahwa itu untuk dipakai untuk pemilu atau pilkada dan segala macam. Jadi saya enggak tahu siapa yang betul, siapa yang enggak, karena saya bukan ahli hukum ya. Tapi saya pikir bahwa ini sudah tentu gejala yang sudah terjadi di mana-mana juga, bahwa bupati itu minta duit dan segala macam itu dengan memanfaatkan jabatannya. Itu sudah terjadi di mana-mana. Kebetulan di Buar Takti aja lagi sial, dia yang ketangkap begitu. Ya kan, mungkin saya enggak tahu ya, tapi kalau masalah hukumnya saya enggak mengerti deh. Tapi kalau saya melihat secara apa yang terjadi secara sehari-hari di Republik kita dengan pejabat-pejabat daerah itu, memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang pengusaha-pengusaha itu akhirnya enggak bisa apa-apa juga. Karena mereka itu karena usaha dan sudah lama itu dan segala macam, jadi macam-macam cara dipakai untuk memeras pengusaha itu terjadi di daerah-daerah itu, dan ini ya hukumlah yang menentukan. Jadi sebaiknya nanti kita serahkan kepada pengadilan aja. Kalau you tanya saya gejala-gejala ini dan bagaimana hukumnya dan lain-lain itu, ya itu saya nggak bisa menjawab ya, karena saya bukan ahlinya. Tapi saya tahu betul bahwa ya mungkin kalau menurut saya lebih banyak sial aja bahwa itu dia yang kena tangkap itu dan segala macam itu ya. Tapi kalau secara hukum kita lihat aja putusan pengadilan, dan saya nggak bisa bilang. Tapi kalau saya tahu bahwa bupati-bupati banyak menyalahgunakan dia daripada dia punya jabatan dan lain-lain itu, ya itu sudah sehari-hari kita dengar di antara pengusaha-pengusaha itu. Tapi Pak, di luar negeri, sumbangan dari masyarakat umum, termasuk dari pengusaha untuk calon pejabat sebelum pemilihan, apakah diperbolehkan Pak? Di sana boleh, tapi ada batasnya. Pribadi boleh kasih berapa, perusahaan boleh kasih berapa. Tapi tidak boleh dari luar negeri dan lain-lain. Ya itu semua ada di dalam aturan permainan kita juga ada. Tapi kan biasanya kita nggak pernah laksanakan dan juga nggak pernah ada yang cek kok. Berapa partai-partai itu keluarkan untuk pemilu dan segala macam, dan siapa yang menyumbang. Yang nyumbang pun tidak berani ceritakan, kalaupun yang nyumbang jauh lebih besar daripada aturannya. Ya kan? Tapi ya mau apa? Kita punya hukum masih belum apa-apa. Kan kita tidak pernah reformasi hukum kita selama kita merdeka ini. Yang kita reformasi macam-macam yang lain, tapi tidak pernah hukum kita. Dan inilah membuat kita seperti hari ini. Itu yang menurut saya harus diprioritaskan. Di mana hukum itu harus kita reformasi. Dan betul-betul kita laksanakan secara konsekuen, baru kita bisa bicara reformasi, demokrasi dan segala macam sebenarnya. Tapi kita ini tidak pernah memperbaiki itu dari zaman Soeharto. Dari dulu pun tidak pernah kita membicarakan hukum kita. Nah sekarang baru kita ribut sendiri. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.